Walau sudah diusahakan agar tidak menyebar, tapi peristiwa Zulekha dengan anak angkatnya itu akhirnya terdengar juga oleh tetangga sekitar. Para wanita, baik tua maupun muda, tetap membicarakan kejadian tersebut. Zulekha merasa malu. Dalam hatinya ia berkata, mereka belum pernah melihat Yusuf, karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumah. Andaikan mereka melihat Yusuf, pasti mereka lebih tergila daripada aku. Pada suatu hari, Zulekha mengundang para wanita yang telah membicarakannya. Setiap wanita yang datang diberi buah-buahan dan sebilah pisau tajam untuk mengupas buah-buahan yang telah dihidangkan itu. Di saat para wanita itu asyik mengupas buah dengan pisau di tangannya, Zulekha memerintahkan pelayan untuk memanggil Yusuf agar berjalan di ruang tamu. Semua orang terkagum-kagum ketika melihat penampilan Yusuf yang sangat tampan itu. Semua terdiam dan sejenak lupa diri. Lalu Zulekha pun berkata, inilah pemuda yang kalian bicarakan itu. Ternyata kalian juga mengagumi ketampanannya, sehingga tanpa sadar kalian telah mengupas kulit tangan kalian sendiri. Yusuf segera masuk ke dalam. Pada saat itulah para wanita itu baru tersadar bahwa yang mereka kupas bukanlah buah yang dipegangnya, tapi tangan mereka sendiri. Darah pun bercucuran dan suasana menjadi panik. Dengan tersipu malu, mereka segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun peristiwa tentang Zulekha dan Yusuf masih terus dibicarakan di seluruh penjuru. Para wanita masih membicarakannya. Untuk menutupi rasa malunya, Kitfir akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Hal ini dilakukan secara terpaksa. Meskipun Yusuf benar dan Zulekha salah, namun Yusuflah yang masuk penjara. Memang tak ada jalan lain bagi Kitfir. Yusuf harus dipenjara. Jika tidak, Zulekha akan terus tergoda. Dan siapa tahu kelak, Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Sedangkan di dalam penjara, ada dua orang pelayan raja. Yang pertama bernama Nabo, yang merupakan kepala bagian minuman. Dan yang kedua bernama Malhab, yang merupakan kepala bagian makanan. Keduanya dituduh hendak membunuh raja dengan cara menaruh racun dalam makanan dan minuman. Di dalam penjara, Yusuf mengajak kedua orang itu untuk bertaubat, beribadah hanya kepada Allah saja. Pada suatu hari, Nabo menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan khamar. Nabo meminta Yusuf mengartikan mimpinya itu. Dengan tenang dan yakin, Yusuf menerangkan arti mimpi Nabo. Bergembiralah kau Nabo, sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara. Kau akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman raja, karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti. Lalu Malhab juga menceritakan mimpinya dan meminta Yusuf mengartikannya. Aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itulah, seekor burung datang memakan kue itu. Yusuf pun menjawab, sayang sekali Malhab, kau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukummu sampai mati di tiang salib. Jenazahmu akan dimakan burung mulai dari kepalamu. Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabo dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja lagi di istana. Sedangkan Malhab dihukum mati karena terbukti hendak meracuni raja. Sebelum keluar dari penjara, Yusuf telah berpesan kepada Nabo agar menyampaikan keadaannya di dalam penjara. Ia ingin raja meninjau kembali keputusannya, karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Namun godaan setan membuat Nabo menjadi lupa, sehingga Yusuf tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Demikianlah kisah Nabi Yusuf yang membuat tetangga sekitar terpesona. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi raja dan akhirnya terbebas dari penjara. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.